Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar thumma amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami akan menggantikan Al-Ustadz Salman hafizahullah, yang mana beliau pada hari ini berhalangan. Maka di sini saya menggantikan posisi beliau untuk menyampaikan tausiah kepada Aulia Uttalabah, wali-wali murid RAT Al-Ukhwa. Ikhwani Fiddin rahimani wa rahimakumullah, berhubung pada hari ini, hari Ahad, tepatnya kurang lebih tanggal 7 atau tanggal 8 bulan Sya'ban, yang mana sebentar lagi, sekitar 21 atau 22 hari lagi, kita akan menyambut datangnya bulan Ramadan, tamu yang selalu kita tunggu setiap tahunnya, yang memiliki posisi yang tinggi di hati-hati kita, yang mana kenapa Ramadan ini menjadi suatu yang sangat spesial, terutama bagi kaum muslimin. Dikarenakan amalan pada bulan tersebut dihitung besar, pahalanya pun dilipat gandakan, akan terlihat banyak sekali wajah-wajah kebaikan yang menampakkan kegembiraan, saling memaafkan dan saling melakukan kebaikan antara sesama. Bahkan kalau seandainya ada seseorang yang berupaya untuk menghitung dan menjumlah kebaikan-kebaikan pada bulan Ramadan ini, maka niscaya dia tidak akan sanggup. Niscaya dia tidak akan bisa. Itulah bulan Ramadan, Syahrun Karimun, yang mana para sahabat, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya saling memberikan kabar gembira untuk menyambut bulan Ramadan ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada para sahabatnya untuk menjalankan siam pada bulan Ramadan, menegakkan qiyamul lail dan memanfaatkan waktu-waktu pada bulan Ramadan dari siang ataupun malamnya untuk melakukan berbagai macam amalan kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagai tahniah, sebagai ucapan selamat kepada para sahabatnya dengan datangnya bulan Ramadan, beliau mengatakan, "Ja'a qad ja'akum syahrul Ramadan. Syahrun mubarak. Iftaradallahu 'alaikum siyamahu. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin." Telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang mana Allah telah mewajibkan untuk berpuasa kepada kalian, pada bulan tersebut. Padanya dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu jahim, pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan para syaitan-syaitan dibelenggu. Wa fihi lailatul qadri, pada bulan Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahrin, yang mana satu malam tersebut lebih baik, lebih utama daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima, barang siapa yang diharamkan dari kebaikan pada bulan Ramadan ini, maka sungguh dia telah diharamkan untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang berada di atas taufik dari Allah sesungguhnya adalah orang-orang yang betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan melakukan puasa dengan baik, melakukan qiyamul lail dengan ikhlas, dan bahkan dia menjaga seluruh anggota tubuhnya dari kesalahan dan dosa-dosa. Dan dia menghidupkan hari-harinya, waktu-waktunya dengan berbagai macam ketaatan. Waktu-waktunya betul-betul dia manfaatkan untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Maka sungguh sangat berbahagia orang-orang yang memanfaatkan waktu-waktu tersebut dengan ibadah yang didasari dengan keikhlasan. Dan sangat merugi sekali orang-orang yang menyepelekan dan melalaikan bulan Ramadan ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mempelajari dan membaca bagaimana keutamaan pada bulan Ramadan ini, seperti yang kita katakan tadi, sungguh sangat banyak. Seseorang tidak akan mampu untuk menulis dan menghitung kebaikan-kebaikan pada bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah bahwasanya di surga ada sebuah pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan ini adalah pintu, salah satu dari pintu surga yang dikhususkan bagi hamba-hamba Allah yang sabar atas dahaga, yang sabar atas lapar, yang sabar untuk menjaga seluruh anggota tubuhnya dari kesalahan dan dosa. Maka merekalah yang akan mendapatkan kekhususan dan kehormatan untuk masuk surga melalui pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Dan bahkan dikatakan ketika itu, aina sha'imun, aina sha'imun. Di mana orang-orang yang berpuasa? Mana itu orang-orang yang berpuasa? Barakallahu fikum. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imuna yawmal qiyamah. Akan masuk orang-orang yang berpuasa melalui pintu tersebut pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Dan melalui pintu tersebut tidak ada seorang pun selain mereka yang memasukinya. Yuqalu, dan dikatakan ketika itu, aina as-sha'imun? Mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Maka mereka-mereka yang terpanggil adalah orang-orang yang senantiasa melakukan ibadah shaum semasa hidupnya. Maka dia pun berdiri dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut selain dari mereka. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Dan apabila mereka semuanya telah memasuki surga melalui pintu Ar-Rayyan, maka pintu tersebut akan tertutup, sehingga seorang pun dari selain mereka tidak akan memasuki surga melalui pintu tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh sangat banyak sekali pahala yang telah Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang beriman pada bulan Ramadan ini. Disebutkan di dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, "Kullu amali ibni Adam lahu illa shaum." Sesungguhnya setiap amalan ibnu Adam adalah miliknya, kecuali as-shaum, kecuali puasa. Maksudnya bagaimana? Nanti akan kita jelaskan maksudnya. Kullu amali ibni Adam yudha'af. Kemudian Nabi menjelaskan bahwasannya setiap amalan ibnu Adam pahalanya dilipat gandakan. Al-hasanatu ashru amsalihah. Setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ila sab'ati mi'ati di'fin. Sampai 700 kali lipat. Qala Allahu azza wa jal. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Illa shaum. Kecuali puasa. Fa innahu li. Karena ibadah puasa ini adalah untukku, kata Allah. Allah menisbatkannya kepada dirinya. Wa ana ajzi bihi yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya secara langsung, yang mana dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya dan minumannya dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Hadis ini adalah hadis yang sangat mulia sekali, sangat besar, yang menyebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan. Yang menyebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan, barakallahu fikum, yang mana di sini Nabi mengatakan bahwasanya puasa, yang mana Nabi menukilkan perkataan atau firman dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya setiap amalan ibnu Adam adalah miliknya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan kebaikan dari setiap amalannya, kecuali ibadah puasa. Nah, saya ulangi, bahwasanya setiap amalan ibnu Adam itu adalah miliknya, kecuali puasa. Amalan ibnu Adam semuanya akan dilipat gandakan. Bahkan antara 10 sampai 700 kali lipat. Kelipatan balasan yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali ibadah puasa. Disembunyikan bagaimana na'am barakallahu fikum jenis pahala atau besarnya balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak disebutkan oleh Allah azza wa jal. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala menisbatkan amalan ini untuknya. Nah, fa'innahu li, kata Allah. Sesungguhnya puasa, ibadah, shaum itu adalah milikku. Dan saya akan membalas bagi orang-orang yang melakukannya. Bagi orang-orang yang melakukan ibadah shaum yang mana dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan dan minumnya dikarenakanku. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan aqwal ulama, perkataan-perkataan para ulama terkait dengan makna hadis ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ibadah shaum dan Allah menisbatkan ibadah shaum itu kepada dirinya? Dan bahkan Nabi mengatakan kullu amali ibni Adam lahu. Setiap amalan ibnu Adam itu adalah miliknya kecuali ibadah shaum. Karena ibadah shaum ini adalah milik Allah. Maksudnya bagaimana? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan aqwal ulama ketika mereka menjelaskan makna dari hadis ini, yang mana beliau menukilkan ada 10 pendapat tentang hadis ini. Yang pertama adalah anna shaum la yaqa' fihi ar-riya kama yaqa'u fi ghairihi. Bahwasanya ibadah shaum tidak terjadi padanya sifat ar-riya. sebagaimana riya ini terjadi pada ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, kenapa demikian? Dikarenakan seseorang tidak melihat dan tidak tahu apakah fulan ini berpuasa atau tidak. Sehingga kemungkinan bagi seseorang untuk riya pada amalan shaum ini sangat sedikit. Yang kedua, annal a'mal qad kushifat maqadiru tawabiha linnasi wa innaha tudha'af min asharatin ila sab'imi'atin ila ma syaa Allah illa siyam fa inna Allah yusibu 'alaihi bi ghairi takbir. Sesungguhnya amalan-amalan telah disebutkan kadar balasannya. Telah disebutkan kadar dari balasannya. Yang mana disebutkan di dalam hadis tersebut, dilipat gandakan balasannya dari 10 sampai 700 kali lipat. Dan bahkan ila masya Allah sampai 6 kelipatan yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Illa siyam, kecuali ibadah siyam. Kecuali ibadah puasa. Fa inna Allah yuthibu alaihi bighairi takdirin. Kecuali ibadah puasa. Yang mana Allah mengatakan, fa innahu li, karena ibadah puasa itu untukku. Dan Allah tidak menyebutkan, nah bagaimana balasannya. Nah, bagaimana balasannya. Sesuatu yang tidak disebutkan, dan dipahami bersama bahwasannya itu adalah sebuah yang besar, menunjukkan bahwasannya sesuatu yang tidak disebutkan ini merupakan sesuatu yang sangat besar dan sangat mulia. Nah, barakallahu fikum. Yang ketiga, annahu ahabbul ibadati ilallah, bahwasannya ibadah shaum termasuk ibadah yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan fa innahu li al-idhafah idhafatu tashrifin wa ta'zimin, bahwasanya penyandaran tersebut, penyandaran ibadah shaum kepada Allah adalah penyandaran yang sifatnya kemuliaan. Allah ingin memuliakan dan mengagungkan ibadah shaum ini. Sebagaimana dikatakan baitullah, rumah Allah. Naam wa in kanatil buyutu kulluha lillah, walaupun semua rumah yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah. Tapi ketika disebut dan disandarkan kepadanya, ini adalah bentuk sebuah pemuliaan, bentuk sebuah pengagungan. Yang kelima, annal istighna anit ta'ami wa ghairihi minasy syahwat min sifatir rabb jalla jalaluh. Falamma taqarraba as-sha'imu ilayhi bima yuwafiq sifatihi adafahu ilayhi. Bahwasanya tidak butuh dari makanan dan selainnya dari perkara syahwat itu salah satu dari sifat Allah. Nah, Allah tidak butuh kepada manusia. Allah tidak butuh kepada makanan. Ini adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang hamba berpuasa atau beribadah dengan suatu ibadah yang menyerupai sifat-sifat Allah, meninggalkan makanan, meninggalkan syahwat, naam, barakallahu fikum, maka berkata Imam Al-Qurtubi, maknahu anna amal al-ibad munasabatun li ahwalihim illa siyam. Bahwasanya amalan-amalan hamba, apa saja jenisnya, itu mencocoki keadaan-keadaan mereka illa siyam. Kecuali ibadah siam. Fa innahu musnasibun li sifatin min sifatil haq. Dikarenakan ibadah siam ini mencocoki dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'annahu yakul. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam hadis itu, inna sa'im yataqarrabu ilayya bi amrin huwa muta'allikun bi sifatin min sifati. Sesungguhnya seseorang yang berpuasa mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang berkaitan dengan salah satu dari sifat-sifatku. Nah, yang keenam, annal makna kadzalik lakin binisbati ilal malaikah li'anna dzalika min sifatihim. Pendapat yang keenam sama seperti pendapat yang kelima, akan tetapi itu dinisbatkan kepada malaikat. Dikarenakan yang demikian itu juga sifat-sifat dari malaikat. Yang ketujuh, annahu khalisun lillahi ta'ala wa laysa lil 'abdi fihi haddun bi khilafi ghairihi. Fa inna lahu fihi haddun li sana'in nasi 'alaihi bi ibadatihi. Bahwasanya ibadah shaum adalah murni milik Allah Ta'ala. Wa laysa lil 'abdi fihi haddun bi khilafi ghairihi. Dan tidak ada jatah bagi seorang hamba dalam ibadah shaum tersebut berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Seorang hamba mendapatkan jatahnya mulai dari pujian manusia terhadap dirinya dan yang lainnya. Akan tetapi khusus naam ibadah shaum ini adalah murni untuk Allah Ta'ala. Yang kedelapan, annasiyam lam yu'bad fihi ghairullah. Bahwasanya puasa, dalam ibadah puasa itu tidaklah diibadahi selain Allah. Tidaklah diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi khilafis siyam was sadaqah wat tawaf wa nahwi dzalik. Beda dengan salat, sedekah dan tawaf. Naam, bisa jadi dia memperuntukkannya kepada sesuatu yang lain, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kesembilan, anna jami'al ibadat tuwaffa minha madzalimul ibad illa shaum. Bahwasanya seluruh ibadah, naam, nanti pada hari kiamat akan dijadikan sebagai tebusan bagi kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba. Naam, seorang hamba ketika dia di dunia, di samping dia banyak melakukan ibadah kepada Allah, kemudian dia juga memiliki dosa-dosa yang lain yang berkaitan dengan hak hambanya, mulai dari berdusta, menggibah, menggunjing saudaranya, menghina, mencela, mengambil harta saudaranya, penipuan dan yang lainnya. Nah, ini adalah kezaliman-kezaliman. Dan nanti di akhirat mereka kezaliman-kezaliman ini harus dibayar. Bagaimana cara membayarnya? Dengan salah satunya adalah dengan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Dia pernah sholat qiyamul lail. Dia pernah barakallahu fikum melakukan tahajud. Maka pahala dari tahajud ini akan diberikan kepada orang yang mereka zalimi. Dia pernah bersedekah ketika di dunia. Maka pahala dari sedekah ini akan diberikan kepada orang yang dia zalimi. Nah, sehingga dia menjadi orang yang merugi. Beda dengan ibadah shaum. Pahala dari ibadah shaum ini tidak akan diberikan sebagai tebusan, sebagai kafarah dari kezaliman-kezaliman yang pernah dia lakukan kepada orang lain. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, ibadah puasa yang ke-10, ibadah shaum, sifatnya itu tidak jelas. Nah, hanya malaikat yang mengetahui, sehingga malaikat tersebut menyatakannya sebagaimana para malaikat naam ar-raqibun atid mencatat seluruh amalan-amalan yang lain. Akan tetapi ibadah shaum ini dapat untuk disembunyikan. Dia bisa melakukan ibadah shaum tanpa terlihat, tanpa dilihat oleh orang lain. Naam. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, setelah beliau menyebutkan 10 makna atau 10 pendapat tentang hadis keutamaan ibadah shaum tersebut, di akhirnya Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan, hadza ma waqaftu alaihi min al-ajwibah wa aqrabuha ila shawabi al-awwal wa tsani. Inilah yang saya dapati dari jawaban-jawaban terkait dari hadis tersebut. Yang paling benar, yang paling dekat dengan kebenaran adalah makna yang pertama dan yang kedua. Makna yang pertama adalah bahwasanya ibadah shaum tidak terjadi padanya riya. Kemungkinannya kecil sekali, berbeda dengan ibadah yang lainnya. Makna yang kedua, bahwasanya amalan-amalan telah dijelaskan bagaimana balasannya. Dan kelipatan balasannya sudah disebutkan, yaitu 10 kali lipat sampai berapa? 700 kali lipat. Dan bahkan bisa Allah lebihkan sesuai dengan kehendaknya. Kecuali ibadah puasa, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan bagi mereka yang beribadah puasa bighairi takbir, tanpa ada batasan. 6. Barakallahu fikum. Wa aqrabu minhuma ats-tsamin wat-tasi'. Kemudian yang paling dekat dengan kedua jawaban tersebut, 6, yang paling dekat dengan nomor 1 dan nomor 2 adalah nomor 8 dan 9. 6, yaitu an-nasiyam lam yu'bad bihi ghairullah. Pada ibadah puasa, 6, tidak ada orang melakukan ibadah puasa yang mana di dalam ibadah puasa tersebut dia beribadah kepada selain Allah. Nah, beda dengan sholat, beda dengan zabah, menyembelih, sering dilakukan atau di beberapa tempat dilakukan dan itu diperuntukkan kepada selain Allah. Yang kesembilan, 6, adalah anna jami'al ibad, ibadat, bahwasanya seluruh ibadah dijadikan sebagai tebusan dari kezoliman-kezoliman yang pernah dilakukan oleh seorang hamba ketika dia berada di dunia ini. Yakni, 6, pahala-pahala dari ibadah-ibadah yang dia lakukan dijadikan sebagai penebus, sebagai pembayaran terhadap kezoliman yang pernah dia lakukan terhadap saudaranya. Mulai dari membolimi fisik, menghina, mencela, mengambil hak saudaranya, menipu saudaranya. Maka pada di yaumul akhir, pahala-pahalanya akan diambil dan dijadikan sebagai tebusan terhadap kezoliman yang dia lakukan kepada saudaranya. Nah, kecuali ibadah puasa, tidak. Nah, ibadah puasa tidak akan pahalanya tidak akan dijadikan sebagai tebusan terhadap kezaliman-kezaliman yang pernah dia lakukan. Ini menunjukkan maziyah, keutamaan dari ibadah shaum. Itulah 4 makna dari 10 makna yang kita sebutkan yang menurut Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah lebih dekat sebagai tafsir dari hadis yang kita sebutkan tadi, yaitu Allah mengatakan illa shaum fa innahu li, kecuali puasa dikarenakan puasa itu adalah milikku, milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mana sebelum atau di awal hadis Nabi mengatakan kullu amali adam lahu, setiap amalan Ibnu Adam itu adalah miliknya, illa shaum, kecuali puasa. Itu adalah milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya banyak sekali kebaikan. Amalan dilipat gandakan pahalanya. Sehingga oleh karena itu pada bulan Ramadan dianjurkan bagi setiap muslim untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi pribadi yang lebih dermawan terhadap saudara-saudaranya. Disebutkan, disifati Nabi Muhammad SAW disifati sebagai ajwadun nas, manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Beliau ini adalah seorang yang paling dermawan dan akan terlihat lebih dermawan lagi beliau ini pada bulan Ramadan. Nah, beliau akan terlihat lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Nah, sehingga oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis sebagai motivasi untuk melakukan kebaikan berbuat baik kepada orang lain. 6. Nabi mengatakan Ramadanun syahrun mubarak, bahwasanya Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka, dan diberlenggu para syaitan. Wa yunadi munadi kulla lailatin, setiap malam akan ada yang menyeru, yang menyerukan, ya baghiyal khair halumma, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, bersegeralah. Wa ya baghiyash syarr iqsir, dan wahai orang-orang yang menginginkan kejelekan, tahanlah. Nah, diserukan oleh para malaikat. 6. Pada setiap malam, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, bersegeralah, lakukan. Dimotivasi. Dan juga diserukan pada malam tersebut, ya baghiyasyarr, wahai orang yang menginginkan kejelekan, tahanlah. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, sehubung dengan datangnya bulan Ramadan, maka seharusnya kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih dermawan. Sehingga oleh karena itu jangan sampai kita melupakan saudara-saudara kita, terlebih dari kalangan fuqara yang mana mereka-mereka butuh. Lebih-lebih lagi dari tetangga-tetangga kita, lebih-lebih lagi dari kerabat-kerabat kita yang kita ketahui. Maka bantulah dia untuk meringankan beban hidupnya. Terutama pada bulan Ramadan ini, banyak sekali dari pihak-pihak tertentu yang tidak bisa bekerja. Barakallahu fikum. Maka bagi siapa yang memiliki kelapangan dan keluasan, dianjurkan untuk membantu saudara-saudaranya. Siapkanlah untuk mereka sedekah-sedekah yang diperuntukkan atau diamalkan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kita akan mendapatkan pahala ibadah puasa kita, dan bahkan kita juga akan mendapatkan pahala dari ibadah puasa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, dikarenakan kita membantu meringankan mereka, kita membantu mereka untuk supaya mudah melakukan ibadah puasa, ibadah-ibadah yang lainnya pada bulan Ramadan tersebut. Betapa banyak kita saksikan, naam, sebuah rumah, penghuni dari sebuah rumah yang makan dan dia berlebih-lebihan di dalam makan, sementara tetangganya berada dalam keadaan lapar, tidak mendapatkan apa yang bisa untuk mengenyangkan perutnya. Maka ikhwani fiddin barakallahu fikum, jadilah kita menjadi pribadi yang lebih baik terkhusus pada bulan Ramadan ini, terutama di dalam kebaikan terhadap saudara-saudara kita. Nah, dan juga kita mengingatkan kepada kaum muslimin agar tidak berlebih-lebihan di dalam membelanjakan harta untuk membuat makanan. Janganlah berlebih-lebihan, karena sebanyak-banyak dan seenak apapun makanan yang dia makan, sebanyak apapun makanan yang dia siapkan dan dia beli, maka ujung-ujungnya akan menjadi kotoran atau terbuang di tempat-tempat pembuangan sampah. Nah, dan kita dilarang untuk berlebihan seperti ini, dan bahkan yang seperti ini, nah, termasuk dari perbuatan tabdzir. Jadilah orang yang berada di tengah dalam urusan ini. Belanjakanlah harta kalian, nafkahkanlah harta kalian, akan tetapi janganlah kalian berlebih-lebihan. Allah menyebutkan tentang ibadur rahman di dalam surat Al-Furqan. 6. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kemudian salah satu sifat dari ibadur rahman, hamba-hamba Ar-Rahman, Allah mengatakan wal ladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yaitu orang-orang yang mana apabila dia berinfak, lam yusrifu, mereka tidak berlebih-lebihan, walam yakturu, dan mereka juga tidak pelit. Nah, mereka tidak berlebih-lebihan dan juga tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawama, dan mereka berada di antara dua hal tersebut. Tidak berlebih-lebihan dan juga tidak pelit di dalam membelanjakan hartanya. Kulu washrobu wala tusrifu. Di dalam ayat lain Allah juga mengatakan, makanlah dan minumlah dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Tidak akan membahayakan kita. Makanan-makanan yang biasa dimakan pada bulan Ramadan untuk kita makan pada bulan-bulan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Jangan kita menjadikan bulan Ramadan ini sebagai momen untuk memakan makanan-makanan tertentu. Berlomba-lomba untuk membuat berbagai macam jenis makanan. Lah, nah, tidak seperti itu bulan Ramadan. Disiapkan dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Akan tetapi untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjadi orang yang baik terhadap saudara-saudaranya dengan infak, sedekah dan kedermawanan. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Tersehubung dengan semakin dekatnya bulan Ramadan pada tahun ini. 6. Yang mana kita katakan tadi kita telah berada pada tanggal 7 Sya'ban. Barakallahu fikum, kurang lebih sekitar 22 atau 23 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka alangkah baiknya kita mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan tersebut. Terutama dengan kita bertaubat. Kembali kepada kebenaran. Meninggalkan segala kemungkaran-kemungkaran yang pernah dilakukan. Dan sebaik-baik cara untuk menyambut bulan Ramadan adalah at-tafaqquh fid-din. Mempelajari ilmu agama ini. Terutama mempelajari barakallahu fikum tentang ibadah shaum. Agar ibadah shaum yang akan kita lakukan terbimbing di atas Al-Quran dan sunnah Nabi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima dari hambanya kecuali yang ikhlas dan kecuali yang benar ibadahnya sesuai dengan apa yang pernah diamalkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Nabi Muhammad mengancam, memberikan peringatan bahwa bagi siapa saja yang melakukan amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan beliau, maka amalan tersebut akan tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang bukan dari ajaran kami, maka amalan tersebut akan tertolak. Kemudian, di antara yang harus diperhatikan, dan ini menjadi sebuah polemik setiap datangnya bulan Ramadan, di antara, bahkan terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, yaitu ketahuilah bahwasannya bulan Ramadan tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dua hal. Bagaimana cara kita menentukan masuknya bulan Ramadan? Kita menentukan masuknya bulan Ramadan kecuali dengan dua hal. Tidak bisa menentukan bulan Ramadan kecuali dengan dua hal. Yang pertama adalah ru'yatu hilal. Yang pertama adalah ru'yatu hilal. Melihat hilal. Melihat hilal. Kapan dilihat hilal? Yaitu pada tanggal 29 Sya'ban pada sore hari menjelang matahari terbenam. Ketika matahari terbenam atau menjelang sedikit matahari terbenam akan terlihat hilal. Kalau memang hilal bisa dilihat, maka akan terlihat. Ketika itulah hilal dilihat. Nah, hilal ini bukan bulan sabit yang terlihat pada malam hari, yang terlihat pada ba'dal isya. Lah, nah, itu tidak disebut dengan hilal. Hilal yang dimaksud di sini adalah hilal yang terlihat pada tanggal 29 Sya'ban pada sore harinya, ketika matahari terbenam. Ketika matahari terbenam. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, sangat dianjurkan bagi ahlul khibrah, orang-orang yang memiliki pandangan yang tajam. Atau juga bisa menggunakan alat-alat canggih yang ada pada zaman sekarang ini. Nah, teropong-teropong untuk memudahkan baginya untuk melihat hilal. Maka itu dianjurkan dan ini merupakan sunnah salaf. Sunnah salaf mereka berupaya untuk melihat hilal. Dan bahkan di bulan Rajab sebelum masuk bulan Syaban mereka sudah berupaya untuk menentukan kapan tanggal 1 Syabannya. Dengan cara melihat hilal. Barakallahu. Terlebih di akhir bulan Syaban diupayakan. Untuk melihat hilal sebagaimana hal ini disunnahkan menjadi sebuah kebiasaan dari salafunas soleh. Mereka berbondong-bondong berupaya untuk melihat hilal. Berbondong-bondong untuk menyambut bulan Ramadan. Maka dianjurkan juga bagi kita semua di sini. Mencari tempat-tempat yang tinggi atau di pinggir-pinggir pantai supaya dia leluasa untuk melihat hilal. Barakallahu fikum. Dan kalau seandainya hilal tidak dilihat, maka cara yang kedua adalah dengan menyempurnakan bilangan Syaban menjadi 30 hari. Sehingga apabila pada sore itu tanggal 29 tidak terlihat hilal, maka besoknya adalah tanggal 30 Syaban dan tanggal 1 Ramadannya adalah besok lusanya. Dalam hal ini banyak sekali dalilnya, diantaranya adalah barakallahu fikum ayat di dalam surat Al-Baqarah, faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Barang siapa yang melihat, menyaksikan hilal Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan tersebut. Dan juga di dalam hadis disebutkan, idza raaitumuhu fasumu wa idza raaitumuhu faaftiru. Apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah. Apabila kalian melihat hilal maka berbukalah, yakni untuk hilal Syawal, maka berbukalah. Fa in ughmiya alaikum faakmilu iddata Sya'ban 30 yawman. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila hilal tersebut ditutupi dari kalian, imma dikarenakan cuaca mendung atau dikarenakan sebab yang lainnya, maka sempurnakanlah bilangan Syaban menjadi 30 hari. Dan ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, sesuatu yang sangat penting untuk kita sampaikan pada pertemuan kali ini adalah seharusnya bagi setiap kaum muslimin untuk berpuasa mengikuti bersama dengan pemerintahnya. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahun. Puasa adalah ketika mereka kalian berpuasa, berbuka adalah ketika kalian berbuka, yakni bersama-sama. Jangan terpisah-pisah. Wal adha yauma tudahun, dan hari Idul Adha juga sama ketika kalian bersama-sama melakukan Idul Adha. Berkata Al-Imam At-Tirmizi setelah hadis ini, wa fassara ba'du ahli al-ilmi hadzal hadis. Ahlul ilm mentafsirkan hadis ini, para ulama mentafsirkan hadis ini, mereka mengatakan innama ma'na hadza shaum wal fitru ma'al jama'ah wa idhamin nas. Sesungguhnya makna dari hadis ini adalah puasa dan berbuka, yakni Idul Fitri ataupun Idul Adha, itu dilakukan bersama jamaah kaum muslimin dan bersama mayoritas kaum muslimin. Bersama, jangan sendiri-sendiri dan jangan terpisah-pisah. Karena ini adalah syiar Islam, amalan yang dilakukan secara berjamaah seperti ibadah jihad. Tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Barakallahu fikum. Dan inilah pendapat yang didukung oleh Al-Imam Ahmad dan juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan didukung oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Al-Imam Al-Albani dan yang lainnya dari kalangan para ulama, mereka menasehati kaum muslimin untuk berpuasa bersama dengan kaum muslimin, bersama dengan pemerintahnya. Dan andai kalau seandainya dia melihat hilal sendiri dan ru'yahnya dia, penglihatan dia tidak diterima oleh mayoritas kaum muslimin, maka para ulama tetap mengatakan, Syekhul Islam tetap mengatakan bahwa ru'yahnya tidak dianggap, tetap dia mengikuti kaum muslimin, tetap dia mengikuti pemerintah kaum muslimin. Nah, barakallahu fikum. Disebutkan salah satu alasan, di antaranya adalah ketika seseorang melihat hilal Zulhijjah. Ketika seseorang melihat hilal Zulhijjah. Sehari sebelum, kemudian yang lainnya tidak melihat. Sehingga mayoritas kaum muslimin menentukan tanggal 1 Zulhijjahnya besok lusanya, ya. Besok lusanya. Adapun dia secara pribadi dia sudah melihat hilal. Berarti menurut penglihatan dia Zulhijjah tanggal 1 Zulhijjah jatuhnya besoknya, ya. Barakallahu fikum. Adapun bagi yang tidak melihat hilal Zulhijjah, maka tanggal 1-nya adalah besok lusanya karena dia harus menyempurnakan bilangan bulan sebelumnya menjadi 30 hari. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana kalau seandainya dia melakukan manasik haji? Apakah dia sendiri melakukan wukuf di Arafah pada tanggal 9 menurut hilal dia, yakni tanggal 8 menurut mayoritas yang lainnya? Apakah pada menurut penglihatan dia pada tanggal 9 dia sendiri melakukan wukuf Arafah? Tentu jawabannya tidak, dan tidak ada yang melakukan hal demikian, menyendiri wukuf di Arafah dengan sendiri tanpa yang lainnya. Tetap dia bersama dengan keumuman kaum muslimin yang melakukan wukuf Arafah di pada waktu itu ketika dia melakukan ibadah haji. Begitu juga dengan ibadah shaum. Maka hilal yang dilihat sendiri tanpa disetujui dan tanpa diakui oleh mayoritas atau pemerintah, maka itu tidak dianggap dan dianjurkan bagi dia untuk mengikuti keputusan yang telah diputuskan oleh pemerintah. Hal ini juga barakallahu fikum pendapat yang dikuatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika bahwasanya Masruq enggan untuk berpuasa pada yaumu Arafah karena dia khawatir ini sudah tanggal 10. Yang mana tanggal 10 itu adalah hari raya dan kita dilarang untuk melakukan ibadah shaum. Barakallahu fikum. Maka ditegur oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya pendapat dia itu tidak dianggap dan diharuskan bagi Masruq untuk mengikuti jamaah. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "An-nahru yawma yanharun nas wal fitru yawma yuftirun nas." Berbuka adalah pada hari kaum muslimin melakukan nahar, ibadah nahar sesembelihan atau Idul Adha bersama dengan kaum muslimin, dan berbuka Idul Fitri juga dilakukan bersama dengan kaum muslimin. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.